Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي البصري قال حدثنا عبد الواحد Abdul Wahid ibnu Aiman la ibnu Ziyad Abdul Wahid ibnu Ziyad qala haddathana Abu Buraidah ibnu Abdullah ibni Abi Burdah. Abu Buraidah ma'ruf dengan kunyahnya, masih anak keturunan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala haddathana Abu Burdah, kakeknya berarti Abu Burdah, Abu Buraidah bin Abdullah bin Abi Burdah. Qala haddathana Abu Burdah ibnu Abi Musa an abihi, Abu Musa Al-Ash'ari namanya Abdullah ibnu Qais radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza ja'ahu sa'il, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau seseorang yang meminta-minta, atau tulibat ilaihi hajah, atau diminta hajat, Rasul dimintai sebuah hajat. Qala, beliau berkata kepada para sahabatnya, isfa'u tu'jaru, isfa'u tu'jaru, beri syafaat, beri syafaat, kamu akan dikasih pahala. Wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma syaa, dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan, akan memutuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah kehendaki. Tayyib, hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang syariat memberi syafaat dalam bab sedekah. Ya. Al-hath 'ala syafa'ah 'ala sedekah. Adanya anjuran, adanya perintah untuk memberi syafaat dalam bab sedekah. Apa makna memberi syafaat dalam bab sedekah? Asy-syafa'ah maknanya adalah at-tawassuq lil ghair, memperantarai orang lain. Kalau secara umum yang namanya syafaat secara bahasa atau secara istilah at-tawassuq lil ghairi fi jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Yang namanya syafaat maknanya ialah memperantarai orang lain di dalam mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Dikarenakan babnya bab sedekah, berarti maknanya adalah kita dianjurkan untuk menjadi perantara bagi orang lain dalam bab sedekah. Difahami insyaAllah ya. Gambarannya barakallahu fikum, suratuha, gambarannya barakallahu fikum, ada seseorang yang memerlukan bantuan. Fakir atau miskin memerlukan bantuan, memerlukan uluran tangan bantuan. Atau orang yang sakit, dia sakit, tidak memiliki biaya, memerlukan bantuan, santunan biaya perawatan. Atau mau nikah, enggak punya biaya ini. Miskin ini orang, enggak memiliki biaya pernikahan. Atau seseorang yang jatuh bangkrut, dulunya kaya, jatuh bangkrut, entah karena musibah yang menimpa dia, rumahnya kena longsor, hancur semuanya. Hampir dia selamat, cuman harta benda dan semuanya hilang. Atau terkena banjir bandang, sehingga sudah tenggelam semua yang dia miliki. Dulunya kaya, sekarang kiri, dikarenakan musibah, misalnya. Antum memperantarai mereka semua dalam bab sedekah. Anda sebagai syafi, perantara, datang kepada seseorang, tayyib, seseorang, atau kepada beberapa orang, tayyib, menganjurkan mereka semua untuk bersedekah kepada pihak-pihak tadi. Tergambar ikhwan, tindakan antum sebagai syafi, pemberi syafaat. Jadi ada yang dianjurkan untuk bersedekah, ada pihak yang mau dikasih sedekah, Anda yang memperantarainya. Masya Allah, di sini ada seorang yang punya kemampuan, kaya raya. Namanya Pak Yusuf, jangan begitu. Pak Yusuf, masya Allah, dia punya kemampuan. Antum datang kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, itu ada sahabat kita terbaring di rumah sakit, tergeletak. Itu tidak punya biaya, Pak Yusuf. Kalau seandainya Pak Yusuf punya kelebihan harta, silakan Pak Yusuf bersedekah untuk dia. Barakallahu. Nanti ketika Pak Yusuf berkenan, dia memberikan sedekahnya. Untuk siapa? Untuk siapa ya, Pak? Untuk yang tadi sakit, enggak memiliki biaya. Pokoknya antum, antum sebagai perantara tol. Tangit. Paham ini? Ada seorang miskin, fakir miskin di ujung desa sana. Antum datang kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad, dia punya kelebihan harta ini. Pak Ahmad, itu di ujung sana Pak Ahmad. Ada saudara kita yang miskin, yang fakir. Kasihan, dia belum makan sekian hari. Jadi Pak Ahmad, kasih dia bantuan. Jadi Pak Ahmadnya kemana? Pak Ahmadnya memberi sedekah kepada sang miskin tadi. Anda sebagai syafi, perantara, sebagai perantara saja, memperantarai. Bisa jadi kayak Pak Yusuf, kayak Pak Ahmad, Pak Saiful, dan semisalnya, ya, tidak tahu informasi, tidak paham dia. Kalau ada yang sakit, ada yang miskin, ada yang memerlukan, yang perlu bantuan, katanya nggak mengerti. Entah ada kesibukannya atau yang lain-lainnya, nggak paham. Kamu punya informasi, kamu paham. Maka kau menganjurkan orang-orang tadi yang punya kelebihan harta untuk berinfak dan bersedekah kepada yang memerlukannya. Tindakan Anda sebagai syafa'ah. Paham? Yang diajarkan yang mana? Tindakan antum ini. Isfa'u tu'jaru. Kata Rasulullah SAW, hendaklah engkau memberi syafa'ah. Jadilah engkau perantara di dalam bab sedekah ini. Kamu akan dikasih paham. Yang sedekah dapat pahala karena sedekahnya. Sang perantara dapat pahala karena sebagai perantara sedekah tadi. Isfa'u tu'jaru. Paham ya? Maka ini barakallahu fikum bukan disebut dengan tasawul. Tahu tasawul? Meminta-minta mengemis yang dicela dalam syariat. Bukan termasuk al-mas'alah al-madhmumah, meminta-minta yang tercela. Padahal kamu minta, betul? Kamu minta datang langsung ke Pak Yusuf atau ke Pak Ahmad atau ke Pak Saiful atau telepon. Kamu langsung menghubungi mereka, langsung menghubungi mereka. Tapi itu bukan untuk kamu, untuk orang lain yang memerlukannya. Hendong, itu bukan tembun masalah. Yang dikatakan sebagai al-mas'alah al-madhmumah, meminta-minta yang tercela seperti yang sering disampaikan warakulahikum, ialah su'alun nasi hajata nafsihi takathura. Itu dhabit yang disebutkan oleh Al-Azimul Abadi dalam bukunya Syarah Abi Dawud, Aunul Ma'bud Syarah Abi Dawud. Meminta kepada orang lain hajat pribadi dalam rangka untuk memperkaya diri. Su'alun nasi hajat nafsihi takatura. Meminta kepada orang lain hajat pribadinya sendiri untuk memperkaya diri. Itu yang dicela. Ini namanya tasawul. Namanya tasawul, meminta-minta yang tercela. Tapi kalau memperantarai orang lain dalam bab sedekah dikasih pahala. Isfa'u barakallahu fikum. Nama ikhwan. Jadi antum-antum yang punya banyak kenalan baik, memiliki banyak relasi-relasi, orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang fulus, katanya orang sekarang, orang-orang fulus yang punya banyak duit, itu masya Allah antum manfaatkan supaya mereka bisa mengalokasikan harta benda mereka untuk fisabilillah, untuk sedekah dan yang lain. Ada orang datang kepada antum, gimana Pak Ahmad, ini ada yang begini, lapor kepada antum, ada seorang yang fakir yang memerlukan bantuan, ada yang sakit, yang tidak punya biaya segala macamnya. Insyaallah antum telepon kepada teman-teman antum yang kamu kenal yang memiliki kebun harta. Assalamualaikum. Salam. Khair. Alhamdulillah. Baik. Dah. Terima kasih. Sofiati. Ini ada teman kita di sini memerlukan gini. Coba antum kalau punya kebun harta, fadhal antum kasih dia bantu. Sudah. Nanti dikirim kepada yang memerlukan tadi. Itu besar pahalnya. Isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala sanabihi masya. Tindakan asyafa'ah ala sadaqah, tindakan memperantari orang untuk berbuat sadaqah, itu dimasukkan dalam bab at-ta'awun ala al-birri wa taqwa. Dimasukkan dalam bab ta'awun, bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat diajar. Nah, dipahami ini? Kami hanya. Terus apa munasabah hadis ini dengan bab di atas? Ya sangat jelas. Kata Al-Imam Al-Bukhari, bab tahrid 'ala shadaqah wasyafa'ati fiha. Bab menganjurkan orang bersedekah dan asy-syafa'ah fiha, memperantarai dalam bab sedekah. Maka jelas tayyib antara bab dan hadisnya sangat jelas. Dikaitkan dengan bab menghasung atau menganjurkan juga sangat jelas. Antum sebagai pihak pemberi syafaat, sebagai pihak perantara, menganjurkan orang lain untuk bersedekah kepada pihak ketiga. Sehingga dimasukkan dalam bab al-tahrid al-sedekah, termasuk menganjurkan orang lain bersedekah kepada pihak yang lain, ke pihak-pihak ketiga, barakallahu fikum, dengan antum sebagai perantara. Barakallahu fikum. Jadi yang ikhlas ya. Nah, jangan kemudian, Pak, itu Pak, ada yang miskin gini. Ya, nanti dikirim. Yang itu saya mana, Pak? Nah, itu namanya ada misi terselubung. Nah, jangan. Yang ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Tindakan antum ini betul-betul ikhlas tulus memperantarai orang untuk bersedekah. Antum dapat pahalanya. Isfa'u tujah. Difaham insyaAllah ya. Qala rahimahullahu ta'ala yang berikutnya. Qala hadathana Sadaqa ibn al-Fadl. Sebentar ya, di kepala saya ada yang berkelebat. Ini pahala ini diraih kalau berhasil memperantarai atau semata-mata memperantarai dalam pahala? Apa pertanyaannya? Pada kata-kata isfa'u tu'jaru, dalam kau memberi syafaat, memberi perantara dalam sedekah akan dikasih pahala. Pahala ini kamu raih kalau kamu berhasil memperantarai ataukah mutlak semata-mata sebagai perantara bab sedekah? Jawabannya? Jawabannya? Pertama atau yang kedua? Yang pertama. Dia harus gul dulu gitu ya. Berhasil, jawab pahala gitu. Lah ya, jawabannya mutlak. Isfa'u tu'jaru. Lafaznya sangat mutlak, sehingga semata-mata memberikan syafaat, memperantarai orang untuk bersedekah sudah dapat pahala. Apakah gul berhasil ataukah tidak? Barakallah. Nah, itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal, Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Isfa'u yahsulu lakum al-ajr mutlaqan sawa'un qudiyatil hajah am la. Nah, sama saja apakah hajatnya terpenuhi ataukah tidak, kamu mendapatkan pahala dari syafaat. قال رحمه الله تعالى حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا عبده ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن فاطمة هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. Fatimah ini adalah istrinya Hisham. Jadi kalau Hisham bin Urwah ibn Zubair, yang ini Fatimah bintul Munzir ibn Zubair. Antara Hisham dengan Fatimah apa ya? Sepupunya sendiri. Biasa ya di kalangan orang zaman dahulu menikah dengan sepupunya sendiri. Nah, Hisham ini suami, Fatimah istri. Di sini seorang suami meriwayatkan hadis dari istrinya. Riwayatul zauj an zauji an zaujati. An Asma'a radhiyallahu anha, dari Asma' radhiyallahu anha. Dia adalah Asma' bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, istrinya Zubair bin Awam. Maka Asma' adalah neneknya mereka berdua. Betul? Jadi Asma neneknya Hisham bin Urwah dan juga neneknya Fatimah bintul Munzir. Gitu ya? Begitu. Nah. Qalat, katanya Asma, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. An-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada aku, la tuki fayuki, la tuki fayuka alaik. La tuki al-ika, al-ika makna asalnya adalah syaddu ra'sil wi'a bil wika ay ar-ribat, menutup ya, menutup kepala sebuah tempat air dengan penutup. Jadi kalau ini adalah botol minuman, bagian atas itu kan lubang ya, itu namanya kepalanya, roksulika. Kamu tutupi dan diikat, itu namanya ika. Itu mana asalnya barakallahu fikum. Yang dimaksudkan di sini adalah janganlah engkau menghalangi. Janganlah engkau terhalang dari sedekah karena khawatir hartanya habis. man'us sadaqah khasyatal khasyatan nafad. Mencegah atau tidak bersedekah karena khawatir uangnya habis. Makna kedua adalah menghitung-hitung. Al-ika dimaknakan dengan ihsa, seperti yang akan dibawakan nanti pada hadis yang kedua, pada hadis yang kedua. Ya, menghitung-hitung. Qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah an Abdah wa qala dengan lafaz la tuhsi fayuhsillahu alayki. Janganlah kau menghitung-hitung, nanti Allah akan menghitung-hitung atas kamu. Maknanya akan hilang barokah harta bendanya. Makna menghitung-hitung barakallahu fikum, ini dihitung-hitung duitnya. Uangku tinggal 1 juta ini. Kalau saya infakkan tinggal 900. Besok infak lagi. Ini tinggal 800 tadi. Nanti infak lagi itu tinggal 500. Dihitung-hitung lagi. Nanti untuk ini belanja segala macam diinfakkan lagi tinggal 100 nanti. Itu pengertian ihsa dan juga dimanakan dengan iga. Barakallahu fikum. Paham ya? Jadi maknanya barakallahu fikum, jangan sampai itu semuanya menghalangi Anda untuk sedekah. Jangan dihitung-hitung. Engkau keluarkan sedekah fisabilillah. Ketika engkau memiliki kelebihan harta barakallahu fikum, langsung keluarkan sedekahnya. Jangan dihitung-hitung. Jangan dihitung-hitung. Sebab tindakan menghitung-hitung tadi membuat qat'u madatil barakah, akan memutuskan barakah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita tawakal kepada Allah azza wajalla dalam bab rezeki. Yang kedua, infak dan sedekah itu tidak akan menghabiskan harta. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuk dia. Menggantikan yang lebih baik bagi dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Manakasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta benda. Sehingga jangan dihitung itu. Begitu ada kelebihan harta, sudah kamu infakkan, kamu sedekah. Sudah, jangan dihitung. Jangan menghitung berapa sedekahnya kamu, jangan menghitung berapa sisa harta kamu. Jangan dihitung itu. Sedekah, sedekah, selesai urusan. Sebab kalau kamu menghitung-hitungnya, justru tindakan tadi akan menghilangkan barokah harta. Barakallahu fikum. Itu makna hadis ini, la tuqi fayuka alayki atau la tuhsi fayusillahu alayki. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.